Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita yaitu manusia, Allah ciptakan diri kita dalam keadaan lemah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah, sehingga tidaklah mungkin bagi kita untuk merealisasikan berbagai urusan kita, baik urusan yang terkait dengan akhirat dari peribadahan-peribadahan kita lakukan maupun urusan yang terkait dengan dunia, kecuali kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dasar dari penciptaan manusia adalah lemah. Yang namanya lemah, dia butuh suatu sandaran dan tempat bagi kita untuk bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, yang mengatur segala urusan. Maka apabila seseorang dia bersandar kepada selain Allah, atau dia bersandar kepada dirinya dalam melakukan suatu urusan, baik yang terkait dengan agamanya maupun yang terkait dengan dunianya, maka sungguh dia berarti telah bersandar kepada sesuatu yang dhaif, yang lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang mulia, yang hadis ini pun dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya, yaitu Kitabut Tauhid, terkait dengan bab tamimah. Rasulullah bersabda, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Maknanya bahwasanya barang siapa yang dia bersandar kepada sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, ukila ilaihi. Makna dari ukila ilaihi adalah maka Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang lemah. Dan sebaliknya, ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat tempat kita bertawakal, bersandar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Oleh karena itulah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi setiap kita untuk selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal hanya kepadanya dalam segala urusan kita, dan tidak boleh kita bersandar kepada diri kita walaupun hanya sekejap mata. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya sebuah zikir yang kita baca setiap pagi dan petang, ya, yaitu Allah Rasulullah SAW mengajarkan sebuah zikir yang selalu kita baca pada zikir pagi dan petang, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup, yang maha perkasa, bi rahmatika, dengan rahmatmu, astagithu, aku memohon pertolongan kepadamu, beristighatha kepadamu, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah untukku segala urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata'in. janganlah engkau serahkan urusan kepada diriku walaupun hanya sekedar sekejap mata. Dan hakikat dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemarin kita telah jelaskan definisi dari tawakal yang ini dijelaskan oleh para ulama, adalah i'timadu qalbi 'ala Allah, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, i'timadan shodiqan, dengan penyandaran yang benar, fi husulil matlubi, dalam rangka kita mencari sesuatu yang kita inginkan, wadaf'il makruh, atau dalam rangka kita mencegah sesuatu yang kita benci, ma'athiqati bihi, yang disertai dengan kesikohan, perasaan benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fi'lul asbabi, tapi ingat harus disertai dengan mengambil suatu sebab, al-ma'dhuni, yang diizinkan di dalamnya, baik secara syar'i maupun secara kauni. Ini definisi tawakal atau hakikat dari tawakal yang dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya dari definisi tawakal ini, seseorang itu dikatakan dia bertawakal harus terpenuhi dua perkara. Yang pertama adalah ayakuna al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shodiqan hakikiyan. Yaitu yang pertama, dia bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penyandaran yang benar. Dan tawakal ini adalah amalan hati. Terkadang mungkin kita gampang untuk mengatakan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana dengan hati kita? Benar enggak? Jujur enggak tawakal kita, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan thiqah enggak? Kuat enggak? Yakin enggak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fi'lul asbabi al-ma'dhuni fiha. Kita harus mengambil suatu sebab yang diizinkan oleh syar'i maupun sesuai dengan atau terbukti secara qadari. Maka dijelaskan bahwasanya hakikat dari tawakal adalah seseorang dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkaranya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, kemudian dia harus mengambil sebab. Kalau seseorang dia hanya bertawakal kepada Allah namun dia tidak mengambil sebab, maka dia dikatakan tidak bertawakal. Atau sebaliknya, seseorang dia mengambil sebab tapi dia tidak bersandar kepada Allah, maka tidak dikatakan bertawakal. Orang itu dikatakan bertawakal jika dia menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, kemudian dia harus mengambil suatu sebab. Karena sebagian orang ya ada yang mengingkari tentang pengambilan suatu sebab dengan berdalil bahwasanya saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah saya sakit, enggak usah berobat, saya bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan menyembuhkan saya. Nah, ini salah. Ya, mengapa kita harus mengambil suatu sebab? Akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, begitu pula dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Kalamul Mufid, li'anna Allah amarona bitikhadil asbabi. Kenapa kita itu harus mengambil suatu sebab? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil suatu sebab. Tatkala kita melakukan suatu urusan, ya, maka wajib bagi kita yang pertama, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan urusan tersebut, kemudian kita harus mengambil suatu sebab. Adapun natijah, hasil, ya, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap mengambil suatu sebab, ya. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ya dia benar-benar bertawakal kepada Allah dalam artian ya dia benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia telah mengambil suatu sebab, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membantu urusannya, karena Allah telah berjanji. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan di dalam ayat yang mulia, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam artian benar-benar bertawakal, maka Allah akan mencukupinya. Ya, kita mengambil suatu sebab, tapi ingat, kita tidak boleh bersandar kepada suatu sebab. Ya, kita tidak boleh bersandar kepada suatu sebab. Ya, kenapa kita mengambil sebab? Karena Allah perintahkan. Tapi ingat, tatkala kita mengambil suatu sebab, ini kita hanya dalam rangka menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab, dan kita juga tidak boleh tidak mengambil suatu sebab. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang ana ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, sebagian para ulama berkata, al-i'timadu ala sababi sirkun, wa tarkul sababi qaduhun fi sar'i. Al-i'timadu ala sabab sirkun. Seseorang yang dia bersandar kepada sebab, syirik dia. Wa tarkul sabab, tapi kalau dia meninggalkan suatu sebab, dengan alasan mungkin dia takut bersandar kepada sebab, sehingga dia meninggalkan sebab, qaduhun fi sar'i, maka dia mencela syariat. Kenapa orang yang bersandar kepada sebab adalah syirik? Dijelaskan oleh beliau, karena alasannya i'timadun ala ghairillah, karena dia telah bersandar kepada selain Allah. Seseorang yang dia bersandar kepada selain Allah, maka jelas hukumnya adalah syirik. Ima dia syirik akbar, ima dia syirik asgar. Yang nanti insyaAllah kita akan jelaskan perinciannya. Kemudian watarku sababi, dan meninggalkan suatu sebab adalah qaduhun fi syar'i. Berarti dia telah mencela syariat. Mengapa orang yang dia meninggalkan suatu sebab hakikatnya telah mencela syariat? Li'anna syar'a amaraka bitikhadil asbab, kata beliau. Dikarenakan syariat, ya, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, telah memerintahkan kepada kita untuk mengambil suatu sebab. Syaikhul Utsaimin, beliau berkata di dalam kitabnya itu Al-Qawlul Mufid, beliau mengatakan, yang maknanya sama dengan apa yang tadi anda jelaskan, yang anda ambil kitab dari I'anatul Mustafid, hal ini menunjukkan memang bahwasanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, di dalam pemahaman masalah ini memiliki pemahaman yang sama. Ya. Syaikhul Utsaimin berkata, "Manja'ala i'timadu 'ala Allah, barang siapa yang dia menjadikan penyandarannya kepada Allah, akan tetapi mulgian li asbabin, tapi dia membatalkan, menolak suatu sebab, faqad ta'ana fi hikmatillah, maka sungguh dia telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala." Kata siapa ini? Kata Syaikh Al-Utsaimin. Seseorang yang dia bersandar kepada Allah, akan tetapi dia menolak sebab, tidak mau mengambil sebab, faqad ta'ana, maka sungguh dia telah menusuk, mencela fi hikmatillah, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dijelaskan oleh beliau, li anna Allah ja'ala likulli syai'in sababan. Ya, dikarenakan Allah telah menjadikan segala sesuatu itu sebab. Famani tamada alallahi i'timadan mujarradan, maka barang siapa yang dia bersandar kepada Allah hanya sekedar bersandar, dalam artian dia tidak mau mengambil suatu sebab, karena maka sungguh dia qadihan fi hikmatillahi, maka sungguh dia telah, ya, mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, ya akhi, memiliki nama Al-Hakim, dan di antara konsekuensi dari sifat Allah Al-Hakim, nama Allah Hakim, maka Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sebab dengan akibat. Ya, ada akibat, ada sebabnya. Allah menciptakan suatu akibat, tapi Allah juga menciptakan suatu apa? Sebab. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin mencari suatu akibat tapi kita tinggalkan sebab yang telah Allah jadikan pada setiap akibat itu sebab, maka hakikatnya kita telah mencela hikmah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencontohkan sebagaimana orang yang dia bersandar kepada Allah untuk memiliki seorang anak tapi tidak mau menikah. Bagaimana dia punya anak? Ya. Memiliki anak suatu akibat. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala, atau tatkala manusia dia menginginkan suatu anak, maka Allah menciptakan sebabnya. Apa itu? Menikah. Ada orang ingin punya anak tapi dia tidak menikah. Sampai hari kiamat dia tidak akan punya anak, dalam artian anak kandungnya. Kalau anak angkat bisa saja. Ya. Kemudian beliau menjelaskan di sini, Syaikhul Utsaimin menjelaskan dalam kitabnya Al-Qawlul Mufid, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau mengambil sebab. Tatkala beliau mengambil sebab, tidak mengurangi ketawakalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi ketawakal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala perang Uhud dijelaskan oleh beliau di sini, oleh Syaikhul Utsaimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai apa? Baju perang. Bukan hanya satu baju perangnya, tapi berapa? Dua. Ya, menunjukkan apa? Rasulullah mengambil suatu sebab agar tidak apa? Tidak celaka. Kemudian tatkala Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah mengambil seseorang untuk menunjuki jalan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka bentuk tawakal yang benar. Rasulullah di sini tidak mengatakan, "Ah, saya enggak butuh seseorang untuk menunjuki jalan, saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pasti saya akan sampai kota Mekah." Tidak. Tapi Rasulullah apa? Menyewa seseorang untuk apa? Menunjuki jalannya menuju kota Mekah. Menunjukkan Rasulullah juga mengambil suatu sebab. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab, terkait dengan Umar, ada sekelompok manusia dari ahli Yaman pergi haji tanpa membawa bekal. Ya, sekelompok manusia dari negeri Yaman, mereka pergi haji tanpa membawa bekal. Maka mereka didatangkan, suruh menghadap Umar bin Khattab. Kemudian Umar berkata kepada mereka, yang maknanya, kenapa kalian tidak mengambil suatu bekal? Maka ahlul Yaman mereka berkata, "Nahnu al-mutawakkiluna 'ala Allah." Kami ini orang-orang yang bertawakal kepada Allah, sehingga tidak butuh ngambil sebab. Maka Umar berkata kepada mereka, "Lastum al-mutawakkilin." Kalian itu bukan orang-orang yang bertawakal, bal antum mutawakkiluna. Bahkan kalian itu adalah orang-orang yang menyerah, dalam artian bunuh diri. Ya, kalau kalian safar tidak membawa bekal, kalian bukan orang yang bertawakal, tapi kalian adalah orang yang menyerah, orang yang bunuh diri. Ini menunjukkan bahwasanya tatkala kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus mengambil suatu sebab. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Tapi ingat, tatkala kita mengambil sebab dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, janganlah kita bersandar kepada sebab. Kemudian Syaikh Shalih Al-Utsaimin melanjutkan perkataannya dalam kitab Al-Qawlul Mufid, syarah kitab Tauhid, yang dari sini kita dapat mengambil suatu faedah yang sangat bagus. Beliau mengatakan, "At-tawakul nisbuddin." Tawakal itu adalah setengahnya agama. "Wa li hadza naqulu fi salatina," kata beliau. Oleh karena itulah kita selalu mengucapkan di dalam salat kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dalam artinya memohon pertolongan dalam peribadahan yang kami lakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita di dalam melakukan peribadahan. Sekali lagi, sebagaimana yang tadi kita jelaskan di awal, kita ini adalah manusia yang lemah, dhaif. Kita butuh suatu sandaran. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sandaran bagi kita untuk menolong kita di dalam melakukan segala urusan, hatta di dalam ibadah. Tidak mungkin kita dapat duduk di sini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita dapat sholat, tidak mungkin kita dapat puasa ataupun yang lainnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan kecuali dengan pertolongan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya tawakal itu adalah separuh dari agama. Ya. Maknanya tatkala kita beribadah, ibadah apapun saja, maka sertailah rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi." Sembahlah dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, "wa tawakkal 'alaihi," dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Tahqiqul ibadah wala yumkinu tahqiqul ibadah illa bitawakkul," kata beliau. Tidaklah mungkin kita dapat merealisasikan ya peribadahan yang kita lakukan illa bitawakkul, kecuali kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. "Law wukila ila nafsihi," ya, apabila seseorang dia, maknanya adalah dia bersandar kepada dirinya, maka sungguh dia telah bersandar kepada sesuatu yang apa? Yang lemah. Dan tidak mungkin dia akan bisa beribadah kepada Allah dengan peribadahan yang benar. Tatkala kita, ya, dijelaskan oleh saya selalu saya ingin jelaskan secara makna. Tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah apa saja? Kemudian tatkala ibadah kita itu kita iringi dengan rasa tawakal kita, kita bersandar ya, dalam hati kita, kita tidak mungkin melakukan ibadah ini kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau sesal usaimin, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang pertama, pahala ibadah yang dia lakukan dari salatnya, dari puasanya, dari belajarnya dia. Yang kedua, ibadah tawakal di dalam hatinya yang dia selalu sertai di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ya. Dan inilah adalah hakikat orang yang cerdas. Tatkala dia melakukan suatu ibadah, satu ibadah, tapi dia memperoleh banyak pahala. Tatkala dia beribadah kepada Allah, sholat, ya, dia tanamkan pula dalam hatinya rasa roja, dia tanamkan di dalam hatinya rasa khauf kepada Allah. Tatkala dia melakukan sholat, dia tawakal, dia tanamkan dalam hatinya rasa bertawakal kepada Allah. Enggak mungkin saya melakukan sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka pahalanya berlipat-lipat. Ya. Hatta dalam perkara yang mubah. Tatkala kita bekerja ataupun yang lainnya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ya, tatkala kita memulai sesuatu yang bagus, kita disunahkan untuk membaca apa? Bismillah. Untuk minta tolong kepada Allah. Bismillah, kita sudah pelajari, ya, di dalam kitab Thalathatul Usul atau kitab Tauhid atau kitab Aqidah Al-Wasthiyah tentang faedah dari bismillah. Bi di sini adalah bi apa? Al-isti'anah. Bermakna kita bertabaruk dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, kebanyakan manusia lalai. Ya. Mereka melakukan suatu urusan, baik urusan yang terkait dengan agamanya maupun urusan yang terkait dengan dunianya, tapi tidak menyelipi rasa tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hilanglah bagi dia pahala yang begitu banyak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, fayafutuna thawabun adzimun, maka hilanglah dari kita pahala yang sangat banyak. Wa huwa thawabut tawakkul, yaitu pahala bertawakal. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian kita langsung bahas poin yang ketiga. Poin yang cukup penting, yaitu hal-hal yang dapat menyempurnakan tawakal pada diri seseorang. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata yang maknanya bahwasanya tawakal tidaklah akan sempurna kecuali terkumpul 8 hal pada diri seseorang. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan sempurna kecuali terkumpul 8 hal pada diri seseorang. Yang pertama adalah ma'rifatullahi wa sifatihi, mengenal Allah dan mengenal sifat-sifatnya. Dan ini adalah merupakan suatu perkara yang sangat dasar. Man kana bi asma'illahi wa sifatihi a'raf, kana tawakkuluhu aqwa. Jadi barang siapa yang dia paling mengenal nama-nama dan sifat Allah, maka dia adalah orang yang paling kuat tawakalnya. Kemudian yang kedua adalah itsbatul asbabi, menetapkan suatu sebab. Dalam artian dia mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Jadi yang kedua adalah itsbatul asbabi, mengambil suatu sebab yang syar'i ataupun yang mubah. Kemudian yang ketiga adalah wuthuqul qalbi fi maqamit tauhid. Wuthuqul qalbi fi maqamit tauhid, yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Kalau orang dia benar-benar sempurna tauhidnya, dia mempelajari akan hak Allah yang mulia, maka otomatis tawakalnya pun akan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertawak, orang yang bertauhid, dia akan berusaha sekuat tenaga dia untuk menjauhi segala kesyirikan. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah apa? Bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara kita agar tawakal kita kuat kepada Allah adalah kita yakinkan, kita miliki di dalam hati kita keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Kemudian yang ketiga adalah i'timadul qalbi 'alallah. Ini jelas ya, bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah husnudzanni billah. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang mungkin orang yang dia merasa sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mengambil sebab, kemudian dia seakan-akan benar-benar sudah bertawakal kepada Allah di dalam melakukan suatu urusan, kok nyatanya apa yang dia inginkan dari urusan yang dilakukan dia tidak dapat. Terkadang ya, seseorang tatkala dia dalam keadaan seperti ini, dia suudzon, berburuk sangka. Loh, kata Allah di dalam firman yang mulia, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi. Lah, ini saya sudah bertawakal kepada Allah nih, ya saya sudah ngambil sebab, tapi kok apa yang saya inginkan tidak tercapai. Ya, misal ini contohkan oleh Ustaz Abu Isa, misalnya tatkala sholat kita bawa motor, kita kunci, kita menginginkan agar motor kita apa, tidak hilang. Kita sudah ambil sebab, kita kunci stang, rodanya sudah kita apa, gembok. Kemudian kita sholat, kita sudah merasa bertawakal kepada Allah, tapi qadar Allah ternyata tatkala kita selesai sholat, motor kita hilang. Ya, motor kita hilang. Pada saat itu kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, karena janji Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan Allah ingkari. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi. Dalam keadaan seperti itu kita harus apa? Husnudzon kepada Allah. Yang pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Suudzon kepada diri sendiri. Tidak boleh kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuk suudzon kita kepada diri sendiri? Oh, jangan-jangan tawakal yang saya lakukan apa? Kurang benar. Ya. Jangan-jangan mungkin saya masih ada bersandar kepada apa? Sebab, sehingga Allah tidak mencukupi saya. Ini bentuk suudzon kepada diri sendiri. Enggak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk husnudzonnya kepada Allah? Oh, mungkin ini salah satu bentuk kecukupan Allah bagi kita. Tatkala kita sudah bertawakal kepada Allah, kemudian motor kita hilang, inilah sebagai bentuk Allah mencukupi kita. Bisa jadi Allah pengen ganti dengan apa? Mobil mungkin. Gitu ya. Karena Allah memiliki hikmah. Atau mungkin tatkala kita punya motor, sering kita lakukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita motornya kita hilang, akhirnya kita tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ini bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam adalah istislamul qalbi lillah. Pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah at-tafwidu 'alallah. At-tafwid, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh Syekh yang mengisi ceramah di Jami'ul Rahman, ya, jika terkumpul tujuh perkara ini pada diri seseorang, maka akan berbuah yang kedelapan. Apa yang kedelapan itu adalah radhiya ma fa'alallah. Dia akan ridho terhadap apa yang Allah lakukan. Inilah hakikat dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakini apa yang menimpanya itulah yang terbaik bagi dirinya. Dan mesti apa yang menimpa dirinya ada hikmah di balik semua itu. Ini ya. Ini di antara perkara yang akan menyempurnakan tawakal seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulang, yang pertama adalah ma'rifatullah wa sifatihi, mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah istibatul asbab, mengambil suatu sebab, menetapkan suatu sebab atau mengambil suatu sebab yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Yang ketiga adalah wuthuqul qalbi fi maqami tauhid, yakinnya hati dengan keyakinan yang kuat akan kedudukan tauhid. Yang keempat adalah i'timadul qalbi 'alallah, bersandarnya hati kepada Allah. Dan yang kelima adalah husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Yang keenam adalah istislamul qalbi lillah, pasrahnya hati kepada Allah. Dan yang ketujuh adalah at-tafwidu 'ala Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Dan jika hal ini terkumpul pada diri seseorang, maka akan berbuah yang kedelapan, yaitu radhiya ma fa'ala Allah. Man tawakkala 'ala Allah radhiya ma fa'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan ridho terhadap segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang keempat, yaitu pembagian tawakal. Yang ana ambil ini dari kitab Tamhid halaman 375 sampai 376. Kitab Tamhid, syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh. Aqsamu tawakkul ala ghairillah. Pembagian tawakal kepada selain Allah. Dijelaskan bahwasanya tawakul, kama qala al-imam Ahmad, adalah amalul qalbi, amalan hati. Fatawakul ibadatun qalbiyatun mahdoh. Tawakal adalah ibadah hati yang murni. Jadi tawakal itu terkait dengan ibadah hati pada dasarnya. Ya. Terkait dengan zahirnya hanya di dalam pengambilan suatu sebabnya. Tapi asal dari tawakal itu terkait dengan ibadah hati. Oleh karena itulah, wajib bagi kita untuk mengikhlaskan atau menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam tawakal. Apabila seseorang dia memalingkan tawakal dia kepada selain Allah, maka hukumnya jelas syiriknya. Sebagaimana yang kemarin kita singgung, pembahasan masalah tawakal ini, tawakul kalau dalam bahasa Arabnya, beda dengan pembahasan masalah mahabbah dan khauf. Di sana ada mahabbah yang hukumnya syirik, ada yang apa, ada yang haram, ada yang boleh. Begitu juga dengan khauf, tatkala dipalingkan kepada selain Allah. Akan tetapi kalau masalah tawakal ini, jika dia dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya syirik. Ima dia syirik akbar, ima dia syirik asgar. Maka di sini dikatakan wa tawakkul ala ghairillahi ta'ala lahu halani. Jadi bertawakal kepada selain Allah itu ada dua keadaan. Yang pertama adalah syirkun akbar. Bagaimana batasannya? Yaitu ayat tawakkal ala ahadin minal khalqi fima la yaqdiru alaihi illallah. Yaitu seseorang dia bertawakal kepada orang lain atau kepada makhluk di dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di tawakal yang syirik akbar, seseorang dia bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang bertawakal kepada makhluk fi maghfirati dzanbi, terkait dengan pengampunan dosa. Pengampunan dosa adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala seseorang dia bertawakal kepada makhluk di dalam hal pengampunan dosa, maka dia telah melakukan kesyirikan yang akbar. Kemudian dicontohkan pula seperti orang yang bertawakal kepada makhluk untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan kebaikan akhirat. Ya, dia bertawakal kepada orang soleh yang sudah mati dalam rangka mengharapkan apa? Syafaat mungkin dari orang soleh yang sudah mati, yang dia beribadah kepada orang soleh tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pembahasan terkait masalah syafaat. Ya, kebanyakan orang-orang musyrikin atau orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada Islam tapi melakukan kesyirikan terkait masalah syafaat, mereka akan hati mereka bertawakal kepada orang soleh yang sudah mati, menyerahkan segala ibadah, meminta kepada orang soleh dengan harapan apa? Dengan harapan nanti orang soleh tersebut menolong dia di akhirat, memberikan syafaat. Dan inilah yang merupakan inti dari kesyirikan orang-orang musyrikin, yang mana mereka beribadah kepada orang-orang soleh, hakikatnya adalah agar orang soleh tersebut yang menolong dirinya dan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dicontohkan di sini, atau beliau jelaskan tawakal yang jenis seperti ini banyak dilakukan oleh para penyembah kubur. Ya, seseorang dia bertawakal agar memperoleh ampunan, seseorang yang bertawakal agar memperoleh kebaikan-kebaikan yang terkait dengan akhirat seperti syafaat, seseorang yang bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh seorang anak. Semua ini biasanya dilakukan oleh para penyembah kubur. kubur. Orang-orang yang menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertawakal kepada orang soleh tersebut yang sudah mati. Kemudian yang kedua adalah syirkun asgar. Jenis tawakal yang syirik asgar. Bentuknya adalah ayatawakkal alal makhluk fima aqdarahullahu ta'ala. Bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang Allah memberikan kemampuan kepada makhluk tersebut. Dalam artian bertawakal kepada sebab. Yang Allah memang jadikan itu suatu sebab. Ya. Jadi bertawakal kepada makhluk di dalam perkara yang Allah berikan kemampuan kepada makhluk tersebut. Atau dalam artian seseorang dia bertawakal atau bersandar kepada sebab yang memang secara syar'i dan qadari ini adalah merupakan suatu sebab. Seperti kal i'timadi 'ala at-tabib al-mahir fi husuli sifa. Seorang dia bersandar kepada tabib, kepada dokter yang mahir, ya, agar mendapatkan kesembuhan. Atau seseorang bersandar kepada banyaknya pasukan dan kuatnya pasukan untuk memperoleh kemenangan. Atau seseorang bersandar kepada kepintarannya untuk memperoleh kelulusan mungkin. Atau seorang istri bersandar kepada suaminya terkait masalah ma'isah, kehidupannya. Atau seorang anak bertawakal kepada bapaknya terkait dengan penghidupan dia. Saya kalau enggak karena bapak saya enggak mungkin bisa kuliah di UGM misalnya. Dia bersandar kepada bapaknya. Dan sebagaimana kita jelaskan, atau pernah dijelaskan oleh Ustaz Said, bahwasanya di antara ciri-ciri orang yang bersandar kepada sebab adalah hatinya merasa resah dan gelisah tatkala sebab yang biasa dia ambil hilang. Ini di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab. Mungkin saja bagi kita jenis tawakal kepada selain Allah yang syirik akbar, mungkin kita tidak akan melakukannya mungkin. Tapi kemungkinan besar bagi kita, ya, yang perlu sangat kita hati-hati adalah kita bertawakal atau bersandar kepada suatu sebab. Karena memang setiap harinya ini kita pasti mengambil suatu sebab. Mau sehat kita makan, atau yang lainnya. Kita tidur, ini kan salah satu mengambil suatu sebab. Kita belajar, kita bekerja, ini sebab. Terkadang tanpa kita sadari, kita telah bersandar kepada suatu sebab. Dan dijelaskan oleh para ulama di antara ciri orang yang bersandar kepada sebab, yaitu tatkala sebab yang biasa dia ambil, hatinya resah dan gelisah. Kemarin Anda dengar percakapan seorang ibu, saya itu kalau biasa sakit kepala, biasanya minum Bodrex. Kalau minum Bodrex langsung ngantuk, kemudian setelah itu sembuh. Bagaimana misalnya seandainya ibu ini beli obat, ternyata di warung A Bodrex nggak ada. Oh nggak ada bu, adanya Paramek. Ah kalau Paramek nggak ada, saya pengennya Bodrex. Tatkala dia tidak mendapatkan Bodrex misalnya, tatkala dia tidak mendapatkan misalnya sesuatu yang dia biasa dia ambil, kemudian hatinya resah, wah kelihatannya nggak bakalan sembuh nih. Iya. Menunjukkan apa? Dia telah bertawakal kepada sebab. Begitu juga misalnya seorang istri yang ditinggal suaminya, kemudian dia resah dan gelisah, nanti siapa yang akan memberikan saya makan? Ya. Tatkala dia resah dan gelisah, tatkala suatu sebab yang biasa dia ambil, kalau dia kemudian dia hilang, sebab tersebut dia resah dan gelisah, dia tidak menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak tenang, menunjukkan orang ini telah bersandar kepada sebab. Dan hukumnya adalah syirkun asghar. Ya. Adapun jenis tawakal kepada selain Allah yang ketiga, sebenarnya dijelaskan oleh Syaikhul Islam di dalam kitabnya Salah Satu Usul, yang namun hakikatnya kemarin yang sudah kita jelaskan sebenarnya tidak termasuk dari tawakal. Dan istilahnya adalah at-tawkil, yaitu kita menyerahkan suatu urusan kepada seseorang untuk menggantikan posisi kita. Kita punya urusan di Jakarta, kemudian kita percaya kepada seseorang yang untuk menyelesaikan urusan kita di Jakarta. Ini namanya tawkil, menyerahkan suatu urusan. Dan bukan namanya tawakal. Apa sih perbedaan antara tawakul dengan tawkil? Kalau tawakul ini terkait dengan amalan apa? Batin. Adapun taukil ini terkait dengan amalan zahir. Dia tidak ada unsur bertawakal kepada orang ini, tidak. Dia hanya menyerahkan suatu urusan untuk menyelesaikan urusannya di Jakarta misalnya. Ya, dan hatinya sama sekali tidak bersandar kepada orang ini. Dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kelima, yaitu buah dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ana ambil penjelasannya ini dari kitab Muqarrar yang dipakai di Saudi untuk tingkatan ustaz. Dan buah dari tawakal ini adalah di antara faedah-faedah yang diambil dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antara buahnya dikatakan di sini, li tawakkul thamratun jalilah. Tawakal ini memiliki buah-buah yang sangat agung. Yang pertama adalah nailu mahabbatillah, memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah nailu ma'unatillahi wa nasrihi, akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan peperangan, maka Allah akan menangkan peperangan tersebut. Kalau terkait dengan pekerjaan, mungkin Allah akan mudahkan bagi dia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah an-najatu minasyada'idi wal kurubi, selamat dari bencana atau malapetaka dan kesulitan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau dari kebinasaan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, ya, tatkala ditakut-takuti oleh Abu Sufyan bahwasanya pasukan orang-orang musyrikin akan kembali lagi menyerang Rasulullah, maka Rasul dan para sahabat mereka bertawakal kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang keempat adalah rahatul qalbi wansirahul sadri, senangnya hati dan lapangnya dada. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lapang dadanya. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, di antara buah dari bertawakal kepada Allah adalah dia ridho terhadap apa yang Allah lakukan kepada dirinya. Dia ridho segala takdir yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kemudian kita langsung masuk pada penjelasan yang terakhir, poin yang keenam, yaitu penjelasan dalil yang insyaallah kita akan bawakan semua dalil. Kita akan jelaskan semua dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dalil yang pertama yang beliau bawa adalah surat Al-Ma'idah ayat 23. Al-Ma'idah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah bertawakallah kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Usaikh di dalam kitabnya Tamhid bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah dari tiga sisi. Ana ulangi sekali lagi, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Al-Usaikh di dalam kitabnya Tamhid, beliau menjelaskan bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah dari tiga sisi. Yang pertama adalah sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin, fatawakkalu. Fatawakkalu ini fil apa? Fil amr. Menunjukkan apa? Perintah. Ya, tatkala kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal, menunjukkan tawakal adalah sesuatu yang Allah cintai. Dan sesuatu yang Allah cintai menunjukkan sesuatu tersebut adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah pada kalimat in kuntum mu'minin. Di sini Allah menjadikan tawakal sebagai syarat keimanan seseorang. Tatkala tawakal itu dijadikan sebagai syarat keimanan seseorang, menunjukkan tawakal tersebut adalah ibadah. Sebagaimana khauf, takut, yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya tawakal itu adalah ibadah dari ayat yang mulia ini. Tadi kita sudah jelaskan dua. Yang ketiga apa? Hanya kepada Allah itu wa 'alallahi fatawakkalu. Jar wa majrur ini adalah muta'alliq dengan fi'il. Biasanya jar wa majrur itu letaknya di mana? Jatuh setelah fi'il. Jalastu 'alal kursi. Jalastu 'alal kursi jar wa majrur. Ya, saya duduk di atas kursi. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila sesuatu yang letaknya di belakang kok dia dikedepankan, ini yufidul apa? Hasr. Kalau kita mengatakan jalastu 'alal kursi, saya duduk di atas kursi, ada kemungkinan saya juga duduk selain di atas kursi. Tapi kalau Anda mengatakan 'alal kursi jalastu, berarti maknanya apa? Hanya di atas kursilah saya duduk. Kalimat ayat yang mulia awalnya ada fatawakkalu 'alallah. Kalau fatawakkalu 'alallah ini tidak menunjukkan pembatasan. Tatkala dibalik wa 'alallahi fatawakkalu, maka yufidul hasr wal qasr, menunjukkan pembatasan. Tawakal itu hanya ditujukan kepada Allah. Maka apabila ada suatu amalan yang amalan tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Paham ini ya? Ini ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Maka jelas di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tawakal adalah ibadah. Maka apabila dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirkun. Ima dia syirkun akbar, ima dia syirkun asgar. Dan tidak boleh di sini dijelaskan pula, karena tawakal itu adalah terkait masalah hati, dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya Tamhid. Tidak boleh kita mengatakan tawakkaltu 'alallah wa 'alaika. Tawakkaltu 'alallah wa 'alaika. Saya bertawakal kepadamu wa 'alaika dan juga bertawakal kepada kamu. Tawakkaltu 'alallah, saya bertawakal kepada Allah wa 'alaika dan juga kepada kamu. Ini boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Ada dua alasan. Kalau tawakkaltu Allah thumma alaika boleh enggak? Boleh enggak? Tawakkaltu Allah thumma alaika boleh enggak? Boleh. Boleh enggak? Tidak boleh. Ya. Beda dengan perkataan Masya Allah wasita ya. Kalau Masya Allah wasita tetap ya boleh, tidak boleh. Karena diatapkan dengan wau. Wau atop. Ya. Yang menunjukkan apa? Persamaan. Kalau Masya Allah thumma syi'ta boleh? Boleh. Karena thumma tidak menunjukkan persamaan, tapi menunjukkan apa? Tartib urutan. Ja'a Muhammadun wa Aliun. Telah datang Muhammad dan Ali. Wau di sini adalah wau atau menunjukkan apa? Persamaan. Muhammad dan Ali sama-sama datang. Tapi kalau ja'a Muhammadun thumma Ali, ini menunjukkan tartib. Telah datang Muhammad kemudian baru Ali. Ya. Tapi kalau masalah tawakal enggak boleh. Kita mengatakan tawakkaltu 'alallah tsumma 'alaika. Kenapa? Karena tawakal ini adalah apa? Amalan hati. Tidak boleh sedikit pun ditujukan kepada selain Allah. Kalau orang mengatakan tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, dia syirik dari dua sisi. Yang pertama apa? Tawakal kepada selain Allah, yang kedua apa? Digabungkan dengan wau atau. Tapi kalau tawakkaltu tsumma 'alaika, ini pun syirik, tapi tinjauannya dari satu sisi. Ya, dia bersandar bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yaitu surah Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Ini ya syahidnya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Ini jelas bagaimana tadi kita jelaskan 'ala rabbihim jar wa majrur yang dikedepankan, yang menunjukkan apa? Pembatasan. Segala suatu amalan yang dia hanya ditujukan kepada Allah, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin yang benar-benar mukmin. Wasafallahu al-mu'minina haqqan. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin yang benar-benar dia benar-benar beriman bi thalathi sifatin, dengan tiga sifat, yang sifat ini apabila ada pada diri seorang yang beriman, menunjukkan akan kesempurnaan iman yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah al-khawfu minallahi inda dzikrihi, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia mendengar nama Allah disebutkan atau tatkala dia berzikir kepada Allah. Innamal mu'minuna, sesungguhnya innama, ya, menunjukkan pembatasan, sesungguhnya hanya orang-orang mukminlah, yaitu orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Kenapa? Orang-orang yang benar-benar beriman tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala hatinya bergetar, karena keilmuan yang ada dalam hatinya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendengar Allah, maka dia agungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah nanti tatkala kita membahas bab-bab selanjutnya, apabila ada orang yang dia bersumpah kepada kita dengan nama Allah, maka wajib bagi kita untuk ridho. Walaupun mungkin dia dusta, ya, kita wajib ridho. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang didapatkan dari kajian Ustaz Abu Isa, beliau mengkisahkan tatkala Nabi Isa alaihi salam melihat seseorang mencuri, ditangkap sama Nabi Isa. Ya, kemudian ditanya, "Anda mencuri?" Kemudian orang ini mengatakan, "Wallahi saya tidak mencuri. Demi Allah saya tidak mencuri." Apa yang dikatakan Nabi Isa? "Saya dustakan penglihatan saya dan saya benarkan ucapan kamu." Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti kita akan bahas, tidak boleh kita menolak apabila seseorang dia meminta sesuatu kepada kita dengan menyebut nama Allah. "Ya fulan, dengan nama Allah saya minta toki antum." Maka antum harus memberikan. Ya, dalam rangka apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. "Ya fulan, dengan nama Allah saya minta Anda ceraikan istri Anda." Boleh? Nanti ada perincian, ya. Ada perincian insyaallah kita akan bahas. Ya, begitu pula dengan orang yang bersumpah dengan nama Allah, nanti pun ada perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin. Tapi secara asalnya, ya, kalau ada orang dia bersumpah dengan nama Allah, wajib kita ridho. Secara asalnya kalau ada orang minta kepada kita dengan nama Allah, maka wajib kita kasih. Oh, berarti kita minta saja sama Allah. Kita minta kepada orang dengan menyebut nama Allah. Nah, nanti insyaallah kita akan bahas. Orang minta-minta saja tanpa menyebut nama Allah, hukumnya apa? Dosa. Apalagi dia minta-minta dengan menyebut nama Allah, berarti dia menjual nama Allah, merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosanya double. Kemudian yang kedua adalah ziyadatu imanihim inda sima'i kalamillah, bertambah keimanan mereka tatkala mendengar kalamullah dibacakan. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan pada diri mereka. Dan ini pun dalil bahwasanya iman itu yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ya, tatkala iman itu di sini dikatakan zadat, sumber tambah, maka kelazimannya apa? Kalau bertambah pasti bisa berkurang. Ya. Bisa bertambah juga bisa berkurang. Kemudian dalil selanjutnya yaitu surat Al-Anfal ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin." Wahai ya ayuhan nabi, ya nabi, hasbukallahu. Ini sahihnya hasbukallahu, yakni kafika. Ya, cukuplah Allah Subhanahu wa taala bagimu. Wa manittaba'aka minal mu'minin, dan juga bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan mencukupi nabinya dan juga orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Tamhid, ya. Mahalu syahid minal ayah, jadi syahid dari ayat ini adalah hasbukallah, yaitu Allah mencukupimu ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana hasbukallah, maka apabila Allah mencukupimu, apabila kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, fayajibu at-tawakkul 'ala Allah taala wal i'timadu 'alaihi wahda, maka wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yakfi man tawakkala 'alaihi, karena Allah itu hanya mencukupi orang yang dia bertawakal kepada dirinya. Kama fil ayati allati ba'daha, kata beliau. Sebagaimana ayat yang sesudahnya yang Syekh Muhammad Abdul Wahab bawakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Tatkala kita mendapatkan kecukupan dari Allah, hal ini mengisyaratkan wajibnya bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Karena yang mendapatkan kecukupan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dia bertawakal kepada Allah. Dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bertawakal kepada selain Allah, ya, maka dia sungguh telah bertawakal, bersandar kepada sesuatu yang lemah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang tadi, pada mukadimah yang telah ana sampaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah ay la 'ala ghairihi," ya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yakni tidak kepada selainnya, "fa huwa," yaitu Allah, "hasbuhu kafihi," akan mencukupinya. Maka dijelaskan di sini, "fa hadza fihi thamaratu tawakkul 'ala Allah." Maka di sini di dalam ayat yang mulia ini adalah buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi setiap orang yang bertawakal kepada dirinya. Dan barang siapa yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wala yakhafu min ghairihi abadan, dan dia tidak akan takut kepada selain Allah selama-lamanya. Yang dia hanya takuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang terakhir, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik tempat kita bersandar. Perkataan ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihissalam, telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya yang musyrik. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan ini pun pernah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala orang-orang musyrikin berkata kepada beliau, innan nasa qad jama'u lakum faqsawhum, sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang musyrik, anak buahnya Abu Sufyan, sungguh mereka telah berkumpul ya, untuk membasmi kalian, faqsawhum, maka takutlah kalian kepada mereka, fazadahum imanan, tapi kata Allah, maka bertambahlah keimanan mereka, waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i. Maka dijelaskan oleh seseorang Al-Fauzan kalau tidak salah bahwasanya ayat yang mulia ini menunjukkan akan buah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau bertawakal kepada Allah, maka jadilah api yang membakar dirinya, bardan wasalaman ala Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Begitu pula ya tatkala hasbunallah wa ni'mal wakil ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menanamkan rasa takut pada diri Abu Sufyan dan pasukannya, sehingga mereka akhirnya kembali pulang ke kota Mekah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan terkait dengan bab tawakal. Masih ada waktu sedikit, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu ar-rabi wa thalathun, bab yang ke-34. Itu bab qaulullahi ta'ala, bab qaulillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ila qaumul khasirun. Kemudian firman Allah, wa may yaqnatu min rahmati rabbih ila dhalun. Ya, afa aminu, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi ila qaumul khasirun. Dan tidaklah orang yang dia merasa aman dari makar Allah kecuali dia adalah kaum yang merugi. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun, dan barang siapa yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya kecuali dia adalah orang-orang yang sesat. Pada bab ini insyaallah ada sekitar 5 poin yang kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini. Kemudian yang kedua adalah makna dari makar Allah. Yang ketiga adalah makna dari al-kunut. Dan yang keempat adalah tentang ikhtilaful ulama, tentang perbedaan para ulama, manakah yang harus lebih ditekankan antara perasaan khauf dan raja. Kemudian yang kelima adalah penjelasan dalil. Kita jelaskan satu poin, ya, yaitu hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan maksud Syekh Wahab bin Abdul Wahab membawakan bab ini. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid halaman 382. Beliau di sini mengatakan bahwasanya hadzal bab, bab ini aqadahul al-muallifu lil ayataini jami'an. Jadi beliau menggabungkan sekaligus, membawakan dua ayat sekaligus, yaitu surah Al-A'raf ayat 99 dan surat Al-Hajr ayat 56. Mengapa beliau bawakan dua ayat ini? Litisolihima, karena dua ayat ini memiliki hubungan, ya. Dan maksud dari beliau, Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan dua ayat ini di dalam babnya yang mulia ini ingin menjelaskan akan wajibnya bagi seorang yang beriman untuk menggabungkan rasa khauf dan roja. Afa aminu makrullah, ini terkait dengan khauf. Seorang yang merasa aman dari makar Allah disebabkan karena tidak ada rasanya apa, rasa khauf pada dirinya. Dan seseorang yang berputus asa dari rahmat Allah disebabkan karena tidak ada rasa rojanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, orang yang bertauhid, maka wajib baginya untuk menggabungkan di dalam hatinya perasaan khauf dan perasaan roja. Apabila ya, seseorang dia tidak menggabungkan perasaan khauf dan rojanya, mungkin dia khauf yang dia tekankan, dia khauf saja atau dia roja saja, maka beliau mengatakan munafin likamali tauhid. Fa'adamul jam'i bainal khauf wa roja munafin likamali tauhid. Maka meniadakan penggabungan antara khauf dan roja, takut dan mengharap, ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid. Menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti dia masih bertauhid enggak? Masih. Tapi tauhidnya tidak sempurna. Maka wajib bagi seorang yang dia beriman untuk menggabungkan rasa ini, rasa khauf dan rasa roja. Ya, tidak boleh dia merasa aman dari makar Allah dan tidak boleh pula dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan insyaallah. Poin-poin yang selanjutnya kita akan bawakan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi dan Anda memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.